beberapa perkara-perkara yang membatalkan sholat. Di antara yang kita sebutkan adalah berbicara dengan sengaja, kemudian meninggalkan syarat, lalu meninggalkan rukun dengan sengaja, lalu seseorang yang sholat di belakang shaf sendirian dalam keadaan masih memungkinkan dia masuk ke dalam shaf, lalu dia sholat di belakang sendirian, maka ini termasuk perkara yang membatalkan sholat tersebut. Sebagaimana yang telah kita sebutkan, madhab dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Ya, kecuali apabila kemudian shaf tersebut sudah dalam keadaan penuh, maka tidak mengapa seseorang sholat di belakang sendirian dengan mengharapkan menunggu, ya, menunggu agar kemudian mudah-mudahan di belakang ada yang akan menemani orang tersebut untuk menemaninya pada shaf yang berada di belakang. Kalau ternyata tidak ada, maka la yukallifullahu nafsan illa wusaha, la wajibah ma'al ajz. Tidak ada kewajiban apabila seorang itu tidak mampu untuk melakukannya dan dalam keadaan lemah. Kemudian beliau berkata rahimahullah ta'ala, thumma dhakartun naqidha wal mubtil al akhir. Kemudian saya sebutkan di sini pembatal yang terakhir. Ya, yang terakhir maksudnya dalam kitab ini, bukan yang terakhir, yakni hanya ini saja pembatal, karena beliau menyingkat pembahasan kitab beliau. Wa huwa ayyatiyal mar'u biharakatin au af'alin, yaitu apabila seseorang mendatangkan gerakan-gerakan au af'alin ataukah perbuatan-perbuatan tukhrijus sholata, yang mengeluarkan ya salat tersebut an kauniha salat, dari keadaan dia salat. Jadi maksudnya apa? Akan nampak bagi seorang bahwa orang ini tidak salat gitu loh. Nah, nampak bagi seorang bahwa orang ini tidak salat. Bisa difahami ya, ikhwan? Tidak kemudian seperti kaku yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka kaku, yang tidak memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka berpatokan pada mazhab-mazhab. Ada yang mengatakan gerak sekali garuk gini, sudah cukup. Kalau tiga kali batal. Hah? Jadi kalau garuk cukup sekali, dikeras sekali. Kalau sudah tiga kali batal. Nah, ini dari mana ini? Batasan-batasan seperti itu dari mana? Nah, ya. Kalau kemudian ada orang yang misalnya batal sholatnya kan, ya. Sebagian mereka kadang gak mau merapatkan, karena itu kan gerakan. Kalau bergerak, wah itu khawatir batal sholatnya. Jadi mereka tidak mau merapatkan shaf. Ya, berarti memutuskan shaf. Nah, dia tidak mau merapatkan. Ya, khawatir apa? Kadang kalau mungkin ya agak lebar gitu, membutuhkan berapa langkah. Ya, terkadang mungkin dua orang misalnya, dua orang, qadarullah wudunya batal. Tentunya jarak antara dia dengan orang di sebelahnya agak jauh kan. Kalau dia melangkah satu kali, sebab mereka pikir kalau satu kali melangkah gak apa-apa. Tapi kalau sudah dua kali, membatalkan sholat. Sehingga pernah kejadian seperti itu. Agak lebar gitu. Nah, pada waktu dia berpendapat kalau satu kali, itu gak mengapa. Tapi kalau beberapa kali, itu membatalkan sholat. Sehingga dia ngambil ancang-ancang untuk loncat. Kemudian loncat di situ. Allahu musta'an. Apa yang tidak semakin mempersulit? Inna dina yusrun walan syadda dina ahadun illa ghalaba. Agama Allah Subhanahu wa taala itu mudah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau salat di atas mimbar, berapa langkah itu coba? Salat di atas mimbar. Para sahabat mengikuti di belakang. Ketika beliau hendak sujud, apa yang beliau lakukan? Nazalal qahqara, beliau turun, ya. Perlahan-lahan mundur satu langkah. Berapa tingkat mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? 3 langkah, berarti turun 1, 2, 3, belum untuk sujudnya kan, ya tentunya akan mundur lagi persiapan untuk tempat sujud, ya sebab tidak mungkin sujud di atas mimbar, turun itu untuk kemudian mundur lagi, nah itu berapa langkah? Nah, wallahu alam. Kalau 4 langkah, wallahu alam. Nah, dan itu tidak membatalkan sholat. Setelah itu beliau bangkit lagi, naik lagi. Setelah beliau hendak sujud, turun lagi. Ini sudah berapa langkah? Kalau ala madhabihim, wah ini sudah membatalkan. Masa membatalkan? Ini datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Pernah Rasulullah alaihi wa sallam sholat, ketika kambing hendak lewat, apa yang beliau lakukan? Beliau menempelkan, beliau maju sambil sehingga beliau merapatkan, mengharapkan agar kambing tersebut lewat di belakang beliau, tidak di depan beliau, sehingga sampai perut beliau tertempel di dinding. Subhanallah. Nah, itu berapa langkah? Nah, ini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa banyaknya gerakan itu harus kita kembalikan pada dhabit syar'i. Ya, pada dhabit syar'i. Nah, sekarang tidak ada dhabit, tidak ada penentu. 3 langkah, 4 langkah, enggak ada. Tidak ada pernah Rasulullah SAW kalau seorang itu melakukan 3 langkah atau lebih, maka itu membatalkan. Tidak. Oleh karena itu, para ulama mengatakan, segala sesuatu yang tidak ditentukan, ya, tidak ditentukan adanya dhabit, adanya apa, ukuran tertentu, ya, di dalam satu perkara, maka dikembalikan kepada urfun nas. Dikembalikan pada urf. Paham ini, ikhwan? Dikembalikan pada kebiasaan manusia. Contohnya misalnya safar. Paham ini, ikhwan? Contohnya safar. Melakukan perjalanan. Berapa jarak perjalanan itu sehingga dikatakan orang itu musafir? Wah, macam-macam. Terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan 80 kilo, ada yang mengatakan sekian kilo, ada yang mengatakan sekian mil. Nah, dalam keadaan itu membutuhkan semuanya dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Terkadang ada satu dalil yang disebutkan milnya, tapi itu tidak menunjukkan batasan, ya kan? Itu tidak menunjukkan batasan. Oleh karena itu pendapat yang rajih untuk menentukan berapa jarak seorang itu dikatakan musafir dikembalikan kepada urufnya manusia. Dikembalikan pada keadaan manusia. Apabila keadaan masyarakat tersebut, kalau berangkatnya seorang dari satu tempat ke tempat yang lain, itu dikatakan bahwa dia adalah orang yang musafir, maka dikatakan dia musafir. Yani dia punya perbekalan. Secara mayoritas manusia, kalau dia seorang itu berangkat ke tempat itu, dia membawa barang misalnya, ataukah dia membawa perbekalan seperti perbekalan orang yang hendak melakukan perjalanan safar, maka barulah dikatakan bahwa seorang itu musafir. Tidak dengan melihat kepada jarak tertentu. Tidak melihat pada jarak tertentu. Sebab terkadang ikhwan fillah azakumullah, ada satu kota besar sekali, tapi perjalanan dari satu tempat ini ke tempat yang lain, semuanya di dalam kota, ya? Dan itu tidak dikatakan sebagai musafir. Paham ini? Contoh misalnya Jakarta, ya kan? Jakarta besar sekali. Nah, dan membutuhkan perjalanan yang cukup lama dari satu tempat ke tempat yang lain, padahal itu hanya berputar di sekitar kota saja. Yang itu kalau di tempat yang lain mungkin safar. Paham ini? Dan insyaallah masalah safar nanti kita akan bahas di bab tersendiri, masalah hukum-hukum sholat seorang yang musafir. Kita kembali pada permasalahan yang tadi, bahwa pada gerakan tersebut kembali kepada urf. Apabila ya seseorang melakukan gerakan-gerakan yang gerakan ini dikatakan seorang itu tidak melaksanakan sholat, ya. Nah, Allahu Akbar. Nah, ini gimana ini? Nah, ini bikin gerakan sendiri. Hah? Bisa dipahami ya, ikhwan? Oleh karena itu para ulama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, apabila seseorang melakukan gerakan ataukah melakukan langkah yang langkah ini menyebabkan seseorang menyangka bahwa orang ini tidak sholat, orang ini bukan orang yang sholat, maka sholatnya itu batal. Ijma' para ulama. Ijma' para ulama. Ya? Maka dari situ ikhwan fiddin azakumullah, hubungannya dalam masalah sutra. Kalau kemudian ternyata setelah sutra itu jauh, kita tidak mungkin kecuali dengan melakukan jalan yang yakni berkali-kali yang menyebabkan seorang itu ya secara zahir melihat orang ini bukan orang yang sholat, maka la yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban pada seorang kecuali yang dia mampu untuk melakukannya. Mithlul akli wasyurbi, seperti makan dan minum. Sholat sambil makan. Sholat sambil minum. Nah, sholat sambil makan gula karetnya, gimana? Nah, ya? Ataukah sambil minum? Nah. Wa aktaru ahli ilmi, dan kebanyakan para ulama, ala butlani sholati man hadha haluhu wa wasfu. Mayoritas dari kalangan para ulama mengatakan batalnya sholat orang yang demikian keadaannya dan sifatnya, wallahu ta'ala a'lam. Walaupun memang sebagian, ada sebagian kecil dari kalangan para ulama, ada yang mengatakan kalau seorang sholatul lail lalu dia minum ketika sholat karena apa, untuk yakni dia capek misalnya membaca Al-Quran, maka diperbolehkan minum dalam keadaan sholat. Ini datang dari sebagian para ulama, akan tapi ihtiyatan lebih baik kita meninggalkan. Ya, sebab Rasulullah SAW mengatakan, inna fis sholati la syughla, sesungguhnya di dalam sholat itu ada kesibukan tersendiri. Wallahu a'lam bishawab. Dengan demikian insyaAllah kita di pertemuan yang berikutnya masuk ke bab yang baru, yaitu babu nawahis sholat, bab hal yang dilarang di dalam sholat. Wallahu a'lamu bishawab.